Bisnis, kalangan pengusaha menilai rencana pemerintah memberikan relaksasi kepada industri untuk mengurangi beban usaha akibat dampak kenaikan tarif listrik golongan industri menengah dan besar hanyalah omong kosong. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sofyan Wanandi, meyakinkan rencana yang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian tidak akan bisa terrealisasi lantaran tidak akan mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, satu-satunya cara yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu industri menghadapi kenaikan listrik itu adalah perpanjangan waktu cicilan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bisa Anda jelaskan pernyataan Anda itu? Begini ya, masalahnya kenaikan tarif listrik ini karena tiba-tiba dinaikkan 64% dan lain-lain itu kan tidak memungkinkan pengusaha itu bisa berinvestasi lagi dan bisa bersaingan dengan luar negeri. Masalahnya kan di sana. Nah sekarang mau bikin relaksasi itu kayak apa gitu loh. Saya nggak jelasnya ya, semua itu membuat usul-usul hanya untuk mengiming-iming kita, sebenarnya kemungkinan itu juga tidak mungkin ya. Satu, relaksasinya itu Pak Hidayat bilang dia mau kasih relaksasi. Yang menentukan relaksasi itu Menteri Keuangan. Dia mau kasih atau enggak yuk relaksasinya. Jadi semua yang itu dibicarakan bikin kita senang-senang bahwa dia memperjuangkan kita, tentu kita terima kasih sama Pak Hidayat ya. Tapi kita tahu kemungkinan itu hampir enggak ada. Salah satu adalah APBN-nya. Bagaimana dia mau potong dari pajak? Sedangkan pemerintah perlu penerimaan juga. Jadi di mana datangnya? Sedangkan yang saya bilang yang paling gampang itu ditunda, dibikin yang satu tahun naik 60% itu dibikin 3 tahun. Sehingga itu otomatis ya tidak mengganggu kita dan kenaikan 20-30% itu mereka bisa terima mungkin ya. Jadi ini semua ini menurut saya jangan you cari perkara baru lagi ya. Perlu janji-janji yang kita tahu begitu banyak janji pemerintah yang tidak pernah dilaksanakan juga. Untuk apa bikin janji-janji baru lagi sedangkan pemerintahnya 6 bulan lagi sudah tidak ada, sudah diganti. Jadi saya pikir itu sih ya, ngiming-ngiming kita itu yang kita juga nggak percaya bahwa itu dia bisa laksanakan itu saja menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.